Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Amma salatul isya'i fa yabda waqtuha min maghrib al-shafaq al-ahmar ila nisf al-lail. Yaqulihi sallallahu alaihi wasallam waqtu salatul isya'i ila nisf al-lail al-awsat. Hadits riwayat Muslim yang telah lewat. Adapun salat isya mulai waktunya, ya, waktunya mulai masuk dari hilangnya rona merah di ufuk barat sampai pertengahan malam, berdasarkan hadis Nabi SAW waktu salat isya sampai pertengahan malam. Sudah kita lewati ini. Wa istahabbu ta'khiruha ila akhiril waqtil mukhtari ma lam takun masyaqqatan. Wa istahabbu, dan disukai, disunnahkan ta'khiruha, menundanya, mengakhirkan pelaksanaan salat isya ila akhiril waqtil mukhtari, sampai akhir waktu yang terpilih, sampai akhir waktu yang terpilih, ya, yakni sampai mendekati waktu tengah malam, ya, malam takun masyaqqatan, malam takun masyaqqatan, selama hal itu tidak mengandung masyaqqah, tidak mengandung kesulitan, tidak memberatkan jamaah yang akan menghadiri sholat isu, ya, tidak memberatkan jamaah yang akan menghadiri sholat itu. Tayyib, wa yukrahun naum qablaha, baik, sebelum lanjut, di masa Nabi SAW itu biasa dilakukan, ya, pelaksanaan sholat isya di akhir waktu. Sahabat, mereka duduk di masjid menunggu, ya, sampai pelaksanaan sholat isya, sampai mereka terkantuk-kantuk, ya, tertidur, tetapi tidak nyenyak sambil duduk, ya, sampai ummahat, ya, ibu-ibu dan anak-anak kecil tidur, ya, sudah pada tidur. Nah, baru kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat isya. Tayyib, tapi ya, prakteknya sebenarnya tadi kita dengar, dengan syarat tidak memberatkan jamaah yang akan menghadirinya. Nah, malam takun masyaqqatan. Tayyib. Wa yukrahu an-naumu qablaha, dan dimakruhkan tidur sebelumnya, sebelum sholat isya. Wal hadithu ba'daha, dan dimakruhkan bercakap-cakap, berngobrol, berbincang-bincang setelahnya, li ghairi maslahatin, tanpa ada maslahatnya. Dimakruhkan berbincang-bincang, ngobrol setelah sholat isya, tanpa ada maslahat pada pembicaraan itu. Li hadithi Abi Barzah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abi Barzah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an-nauma qabla al-isha'i, beliau membenci tidur sebelum salat isya, wal haditha ba'daha, dan membenci obrolan setelah salat isya. Makna hadis seperti yang kita dengar, jika obrolan itu tidak ada maslahatnya. Nah, adapun jika ada maslahatnya, maka berarti hajat menuntut maslahat itu, ya, menuntut adanya obrolan. Dan itu hajat, kemakruhan suatu perkara hilang karena ada tuntutan hajat. Nah, kaidah, ya, al-karohah tazulu bil hajah, kemakruhan suatu perkara, hilang kemakruhannya karena tuntutan hajat, dan maslahat merupakan hajat. Jika tidak ada tuntutan hajat maslahat, maka makruh. Nah, hadis ini, hadis Abi Barzah ini muttafaq alaih. Baik. Wa waktu salatil fajri, dan waktu salat fajar, min tulu'il fajri tsani, mulai dari terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq yang dimaksud. Fajar shadiq, fajar yang sesungguhnya, yaitu yang melintang di ufuk timur, ya, melintang di ufuk timur dan bersambung dengan ufuk, dan fajar itu, ya, semakin lama semakin terang. Nah, itu fajar shadiq, ciri-cirinya. Baik. Ila tulu'i syams, sampai terbitnya matahari. Dengan terbitnya matahari keluar waktu salat subuh. Wa yustahabu ta'jiluha, dan disukai, disunnahkan menyegerakan pelaksanaan salat subuh, idza tahaqqaqa tulu'ul fajri, jika benar-benar dipastikan terbitnya fajar. Disukai melaksanakan salat subuh di awal waktu, ya, di waktu al-ghalas, di waktu ghalas. Waktu ghalas itu adalah awal terbitnya fajar, yakni sudah ada fajar menyingsing tapi masih bercampur dengan gelap. Naam. Dan disunnahkan memanjangkan bacaan sehingga keluar dari salat subuh, ya, di waktu isfar, ketika sudah mulai terang. Nah, yakni fajar sudah mulai menyebar dan sudah mulai terang. Baik. Hadhihi hiya al-awqatu allati yushra'u ada'u shalawatil khamsi fiha. Inilah al-awqat, waktu-waktu yang yushra'u, disyariatkan ada'u shalawatil khamsi, pelaksanaan, ya, penunaian salat lima waktu fiha, di waktu-waktu itu. Ya. Sebagai ada, yakni dilaksanakan pada waktunya. Na'am. Ada ushalawatil khams fiha. Tayyib. Fayajibu 'alal muslimin. Maka wajib atas seluruh kaum muslimin at-taqayyudu bidzalik. Ya. Mengikat, berpegang dengan waktu-waktu itu, ya, mengikat pelaksanaan sholat mereka dengan ketentuan waktu itu, ya. Wal muhafadatu alaiha fi waktiha. Dan menjaga pelaksanaan sholat lima waktu pada waktunya masing-masing. Tidak menelantarkannya. Wa tarku ta'khiriha. Dan wajib bagi kaum muslimin untuk tidak menunda pelaksanaan sholat lima waktu hingga keluar waktu. Ya, hendaknya mereka berpegang dengan waktu-waktu yang ada, ya, menjaga pelaksanaan sholat itu pada waktunya masing-masing, dan tidak menundanya, menelantarkan sholat itu, menunda sampai keluar waktu. Lianna Allah tawa'ada, karena sesungguhnya Allah telah mengancam, tawa'ada, mengancam, alladzina yuakhiruna an waktiha, orang-orang yang menunda sholat hingga keluar waktunya. Apa ancaman Allah? Faqala ta'ala, maka Allah ta'ala berfirman, fawailun lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, orang-orang yang mereka itu lalai dari sholat mereka. Lalai dari sholat mereka artinya, ya, menunda sholat, melantarkan sholat. Menunda sholat sampai keluar waktu. Ini berarti melantarkan. Ya. Tayyib. Bukan mengalami sahwi dalam sholat, bukan. Ya. Karena sahwi dalam sholat itu adalah hal yang lumrah. Ya. Nabi AS sendiri mengalami itu. Tapi yang dimaksud di sini adalah an salatihim sahun. Mereka lalai dari sholat. Ya, ini melalaikan sholat, melantarkan sholat sampai keluar waktu. Menelantarkan. Na'am. Al-Ma'un ayat 4-5. Wa qala ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, fakhalafa min ba'dihim. Kemudian menggantikan setelah mereka khulfun generasi berikutnya. Yani setelah berlarunya ya orang-orang soleh datang setelah mereka, setelah para nabi orang soleh itu datang setelah mereka khulfun generasi ya belakangan berikutnya ada'u sholata, mereka menelantarkan sholat, wattaba'u syahawati, dan mereka mengikuti syahwat-syahwat. Yani mereka larut asyik ya dalam syahwat-syahwat mereka sehingga terlalaikan dari sholat. Fasaufa yalqawna ghayya, maka niscaya mereka akan menjumpai ghayya. Apa ghayya? Wal ghay huwa al adabu syadidu. Al ghay adalah azab yang keras, al mudha'afu, yang berlipat ganda. Wasyarru, dan kejelekan, kesengsaraan. Wal khaybatu fi jahannama, dan kesengsaraan, kenistaan dalam jahannam. Iyadan billah, kita berlindung kepada Allah dari keadaan yang demikian. Naam. Ayat ini dalam surat Maryam ayat 59. Baik, wada'u salawati fi awqatiha, pelaksanaan salat-salat lima waktu fi awqatiha, pada waktunya masing-masing. Min ahabbil a'mali ila Allah, min ahabbil a'mali ila Allah, termasuk amalan-amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Wa afdaliha, wa afdaliha, dan termasuk amalan-amalan yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqad su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ditanya, ayyul amali ahabbu ila Allah, ayyul amali ahabbu ila Allah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah taala? Qal, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Barakallahu fikum. Hadits ini muttafaq alaih. Naam. Al-babur rabi'u, bab yang keempat, fi syuruti sholati wa arkaniha wa adillati dhalik wa hukmi tarikiha. Pembahasan tentang syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, dan dalil-dalilnya, serta pembahasan tentang hukum orang yang meninggalkan sholat. Jadi tiga pembahasan di bab ini. Syarat-syarat sholat, rukun-rukunnya, dan hukum orang yang meninggalkannya. Naam. Wa fihi masailu, dalam bab ini terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, fi adadis salawatil maktubati, fi adadis salawatil maktubati, tentang adad jumlah sholat fardu, salat wajib. Adadus salawatil maktubati khamsun, jumlah salat-salat yang difardukan ada lima. Wahia, yaitu al-fajru, salat subuh, wal-duhru, salat duhur, wal-asru, salat asar, wal-maghribu, salat maghrib, wal-isya, salat isya. Wahia mujma'un alaiha, wahia mujma'un alaiha, dan salat lima waktu ini ya merupakan ijma', ijma' ulama atasnya, sepakat ulama atasnya. Tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat. Naam. Wa qad dalla 'ala dhalika hadits Thalhah bin Ubaidillah. Wa qad dalla 'ala dhalik. Sungguh telah menunjukkan hal itu hadits Thalhah bin Ubaidillah. Hadits Thalhah bin Ubaidillah anna a'rabiyan, bahwa sesungguhnya seorang A'rabi, seorang Arab pegunungan, pedalaman. Qal, ya, Arab-Arab Badui ya. Naam. Qal, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Mada furidu alayya minas salah. Jadi datang seorang Arabi, Arab Badui, ya, ini dari luar kota Madinah, dari pedalaman, nah, padang pasir, bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, mada furidu alayya minas sholah, apa yang difardukan atasku dari sholat? Dia bertanya tentang sholat fardu. Qal, kata Nabi SAW, khamsu sholawatin fil yawmi wal laylati. Khamsu salawatin fil yawmi wal laila. Lima salat ya di setiap hari dan malam. Al haditha ay atmilu al haditha atau al hadithi ila akhir al hadithi. Naam. Sempurnakan saja hadisnya atau sampai akhir hadis. Naam dan seterusnya. Hadis ini riwayat Muslim. Dipotong hadisnya bagian awalnya saja karena ini yang kita inginkan mahallus syahid. Ya, bagian yang menjadi dalil pembahasan kita, lima solat di setiap hari dan malam, solat lima waktu. Naam. Wa hadithu Anas radhiyallahu anhu, dan dalil yang kedua hadith Anas radhiyallahu anhu fi kisatir rajuli min ahlil badiyati, tentang kisah seorang pria yang datang ya dari ahlil badiyah, dari kalangan Arab Badui. Naam, Arab pedalaman. Wa qawlihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan ya pria itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa za'ama rasuluka, kata orang itu kepada Nabi, wa za'ama rasuluka, dan utusanmu, ya utusanmu, yakni mengatakan kepada Nabi utusanmu, ya za'ama beranggapan, anna alaina, bahwa sesungguhnya alaina atas kami, khamsa salawatin, ada lima salat, salat lima waktu, ya, fi yaumina wa laylatina, yang wajib kami laksanakan di setiap hari dan malam kami. Ya, utusanmu yang datang kepada kami beranggapan demikian, wajibkan kami sholat lima waktu, kata orang itu. Qal sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sadaqa, dia telah berkata benar. Al-hadith. Nah, ila akhir al-hadith. Baik. Hadith ini juga riwayat Muslim. Nah, ini masalah yang pertama, pembahasan ringan. Al-masalah tuthaniyah, itu masalah yang kedua. Ya. Juga pembahasannya ringan. Tajibu ala al-muslim al-baligh al-aqili. Salat lima waktu wajib atas setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Baligh, berakal atau akil baligh, itulah yang disilahkan dengan mukallaf. Jadi muslim mukallaf, muslim yang mukallaf. Mukallaf itu apa? Akil baligh, yaitu dia berakal dan baligh. Ghairul haidi wan nufasai, selain wanita yang sedang haid dan sedang nifas. Ya, karena haid dan nifas adalah mani' min mawani' shalah. Itu adalah penghalang ya pelaksanaan salat. Baik. Itu adalah mani' ya yang menghalangi seseorang melaksanakan salat. Baik. Wa yu'maru biha sabiyyu, wa yu'maru biha sabiyyu, dan diperintahkan dengannya anak kecil ya untuk melaksanakan salat lima waktu. idza balagha sab'a sinina. Idza balagha sab'a sinina, dengan syarat apabila anak kecil itu telah usianya telah genap 7 tahun. Telah genap 7 tahun berarti sudah masuk ke ya, sudah berjalan ke 8. Nah, yakni 7 tahun lebih menurut kalender Hijriah. Nah, karena di usia itu dia telah mumayyiz, dia sudah mumayyiz berakal. Nah, sebenarnya telah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang berarti dia sudah bisa berniat untuk beribadah. Nah, adapun sebelum itu anak kecil belum mumayyiz, belum berakal, belum bisa berniat, ibadahnya tidak sah. Nah, oleh karena itu awal usia diperintahkan untuk sebagai latihan adalah di usia itu, usia mumayyiz tersebut. Nah, wa yudrabu 'alaiha li 'ashrin, dan dia dipukul atasnya apabila melalaikannya ketika sudah berumur genap 10 tahun. Nah, tarbiyahnya ditingkatkan. Jika sudah genap 10 tahun, sudah genap 10 tahun berarti sudah berjalan ke 11, ya. Jika meninggalkan salat 5 waktu dipukul, ya, takdiban lahu sebagai pendidikan ya atasnya. Tayyib, li hadits, berdasarkan hadits rufi'al qalamu an thalathatin, pena pencatat amal diangkat dari 3 golongan, telah lewat hadisnya. Fa dzakara minha, Nabi SAW menyebutkan di antara 3 golongan itu ya, yaitu wa anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia mengalami ihtilam, sampai dia mimpi basah, yakni sampai dia baligh. Naam, sampai dia baligh yang ditandai dengan dia mimpi basah. Naam. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisalati li sab'in, perintahkanlah anak-anak kalian salat ketika telah berumur genap 7 tahun. Ya. Wa adribuhum 'alaiha li 'ashrin, dan pukullah mereka atasnya jika melalaikannya ketika telah genap berumur 10 tahun. Perintah ini tertuju kepada ya, perintah Nabi tertuju kepada wali. Jadi wali berkewajiban melaksanakan perintah ini untuk mendidik anak-anak mereka ya, menyuruh sholat jika sudah genap 7 tahun dan memukulnya jika melalaikannya jika sudah genap 10 tahun. Adapun ya, bagi anak kecil tersebut pada usia itu, sholat itu ya, sholat itu nilainya adalah sholat sunnah karena dia belum mukallaf berdasarkan hadis yang sebelumnya ya, telah diangkat pena pencatat amal dari anak kecil sampai dia baligh. Nah, artinya dia belum dicatat berdosa jika meninggalkannya. Tetapi dia disuruh pendidikan, tarbiyah. Dia dipukul ketika sudah genap 10 tahun jika melalaikannya adalah tarbiyah, takdib. Oleh karena itu pukulannya adalah pukulan yang membuat dia sadar ya, membuat dia sadar dengan kesalahan itu, bukan pukulan yang menyiksa dan mencacati. Tayyib, wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah bainahum di antara mereka, yaitu antara anak laki-laki dan anak wanita, fil madaji', di tempat-tempat tidur mereka. Ini adalah tarbiyah pada bab ya aurat ya, sedini mungkin di usia itu sudah mulai dididik untuk ya mengerti menjaga aurat. Nah, sehingga dipisahkan antara anak laki-laki dan wanita di tempat tidur. Sudah tidak boleh satu tempat tidur. Nah, tayyib, hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, ya, Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Al-Hakim juga menilainya sahih dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Hadis ini hadis yang sahih. Nah, al-mas'alatu tsalitsah, itu masalah yang ketiga, fi syurutiha, tentang syarat-syarat sholat. Wa syurutuha tis'atun, syarat-syarat sholat ada 9. Nah, ini adalah syarat yang menentukan sahnya sholat. Ya. Dan nah, sebagiannya adalah syarat yang menentukan wajibnya sholat. Nah, jadi katakan saja ini. Baik, coba lihat ya. Di catatan kaki dikatakan, lihat. Fi syurutiha, lihat di catatan kaki nomor 4. Wahiyallati, keterangan tentang fi syurutiha. Wahiyallati yatawakkafu alaiha sihhatus shalah. Syarat-syarat itu adalah syarat-syarat yang bergantung atasnya sahnya sholat. Menentukan sahnya sholat. Baik. Ada 9. Yang pertama, as-satul awal al-islamu. Keislaman seseorang. Fala tashihhu min kafirin. Maka salat tidak sah dari orang kafir. Libutlani amali. Libutlani amali, karena amalannya ya batal, tidak ada yang sah amalannya selama dia masih kafir. Nah, jika ingin amalannya sah, dia harus ya menyucikan dulu kalbunya, hatinya dari najis kekufuran, yaitu dengan beriman, ya, yang ditandai dengan mengucapkan dua kalimat syahadat terlebih dahulu. Baik, berislam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, tetapi sebenarnya telah kita lewati, orang-orang kafir itu dituntut di akhirat dengan tidak melaksanakan sholat, tidak berpuasa dan seterusnya, kewajiban-kewajiban syariat. Dituntut dengan sebab tidak melaksanakan syariat itu, dalam arti siksa mereka semakin dilipat gandakan gara-gara itu. Bukan hanya karena kekufuran mereka. Nah, asal yang kedua, al-aklu, berakal. Fala tashihhu min majnunin, maka tidak sah solat itu dari orang yang gila. Ya, li adami taklifihi, dikarenakan dia bukan mukallaf. Begitu pula halnya, ya. Semisal dengan ini, orang tua yang sudah pikun. Nah, orang tua yang sudah pikun, sudah kehilangan akal. Nah, tidak sah salatnya. Baik. Ats-tsalits, yang ketiga, al-bulugh. Baligh. Ini yang sempat ana isyaratkan tadi, bahwa sebagiannya bukan syarat sahnya sholat, tetapi syarat wajibnya sholat. Karena persyaratan baligh bukan syarat sahnya sholat. Sudah kita lewati pembahasan beberapa kali, bahwa, dan akan disebutkan setelahnya, bahwa anak yang sudah mumayyiz, ya, diperintahkan sholat ketika genap 7 tahun, sholatnya sudah sah. Nah, sholatnya sudah sah. Pada pembahasan adzan juga begitu. Adzan al-mumayyiz, adzan anak yang mumayyiz juga sah, karena sudah berakal, sudah bisa berniat. Nah, jadi usia baligh itu bukan syarat sahnya sholat, tetapi syarat wajibnya sholat. Sah sholatnya selama dia sudah mumayyiz, genap 7 tahun. Tetapi dia tidak wajib sholat. Nah, oleh karena itu kita lihat keterangannya. Mereka mengatakan, ya, para muallif mengatakan, fala tajibu ala sobi hatta yablugha. Maka tidak wajib, sholat tidak wajib atas anak kecil hatta yablugha, sampai dia baligh. Berarti ini syarat wajib, bukan syarat sah. Walakin, akan tetapi, yu'maru biha li sab'in. Dia diperintahkan mengerjakan sholat itu ketika sudah genap 7 tahun. Wa yudrabu 'alaiha li ashrin, dan dipukul atasnya jika melalaikannya jika sudah genap 10 tahun. Di hadis, berdasarkan hadis yang telah lewat, muru auladakum bis-shalati li sab'in al-hadis. Bisa dipahami ini? Ya? Bisa? Baik. Ar-rabi' yang keempat, at-taharatu min al-hadatsaini. Ma'al kudrati. Suci, kesucian ya, dari dua hadas. Dua hadas yang dimaksud adalah al-akbar wal-asghar, dan sudah kita lewati pembahasan ini pada kitab ut-taharah. Ya. Kesucian dari hadas besar dan kecil. Naam. Kesucian dari hadas besar dengan mandi, kesucian dari hadas kecil dengan wudu. Ma'al kudrati, bersama adanya kudrah. Ya, bersama adanya kemampuan untuk bersuci. Nah, ketika ajiz, ketika tidak mampu bersuci, ya, tidak mampu, tidak ada kudrah, tidak ada kemampuan sama sekali untuk bersuci, maka gugur. Nah, pembahasan tentang ini, ya, ini bagi orang yang tidak mampu bersuci, ya, itu pembahasannya pada tata cara sholat orang-orang yang punya udur. Nah, seperti orang sakit. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadith Ibn Umar. Beserta sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadith Ibn Umar, la yaqbalullahu salatan bi ghairi tuhurin. Allah tidak akan menerima salat, berarti tidak sah, tanpa kesucian dari hadat besar, hadat kecil. Nah, sudah kita lewati hadith ini ya. Ya, hadith ini riwayat Muslim. Baik. Al-khamis yang kelima, dukhulul waqti lis-shalatil mu'aqqatah. Masuknya waktu untuk sholat yang ditetapkan waktunya. Nah, sholat lima waktu sudah kita lewati. Ya, ditetapkan waktunya. Dan sudah kita lewati waktu-waktunya. Baik, maka tidak wajib melaksanakan sholat sebelum masuk waktu. Sebagaimana pula tidak sah melaksanakan sholat itu jika waktunya belum masuk. Baik, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna sholata kanat ala mu'mina kitaban mawquta. Sudah kita lewati ayat ini, Nisa 103, sesungguhnya sholat ya adalah kewajiban atas kaum mukminin di yang diwajibkan, difardukan pada waktu-waktu tertentu. Wali hadithi Jibril, dan berdasarkan hadith Jibril, hina ketika Jibril amman nabiyya, amma mengimami. Jibril datang menemui Nabi dan mengimami Nabi sallallahu alaihi wasallam bisolawatil khams, pada sholat lima waktu. Datang di waktu sholat fajar, datang di waktu sholat duhur, datang di waktu sholat asar, datang di waktu sholat maghrib, dan datang di waktu sholat isya. Melaksanakan sholat, mengimami Nabi untuk menunjukkan waktu-waktu pelaksanaan sholat itu secara praktek. Ya, hadits itu yang dimaksud. Thumma qal, kemudian kata Jibril kepada Nabi alaihissalam, ma baina hadainil waqtaini waqtun. Ma baina hadainil waqtain, antara dua waktu ini adalah waktu pelaksanaan sholat. Nah, jadi Jibril datang pertama di awal waktu. Nah, kemudian berikutnya di akhir waktu. Dan seterusnya kemudian, setelah itu dia mengatakan, ma baina hadainil waqtaini waqtun, antara dua waktu ini adalah waktu pelaksanaan sholat. Ditunjukkan awalnya, ditunjukkan akhirnya. Kemudian Jibril mengatakan antara dua waktu ini, jadi rentang waktu antara itu adalah waktu pelaksanaan sholat. Nah, hadith itu diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'i, At-Tirmidzi. Hadith itu sahih dalam Irwa Al-Ghalil. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullah. Fala tasihhu sholatu qabla dukhuli waktiha. Fala tasihhu sholatu, maka tidak sah sholat dilaksanakan qabla dukhuli waktiha, sebelum masuk waktunya. Wala ba'da khurujiha, dan tidak sah dikerjakan setelah keluar waktunya. Illa li'udrin, kecuali apabila ada udur. Nah, akan datang pembahasan khusus salat ahli al-adhar, salat orang-orang yang punya udur. Baik, sebagaimana diketahui, di antara udur itu apabila musafir misalkan ya menjamak salat, bisa jadi jamak takdim atau jamak takhir. Nah, jika jamak takdim berarti sholat yang kedua, ya, sholat asar atau sholat isya dimajukan waktu pelaksanaannya sebelum masuk waktu. Apabila jamak takhir, maka sholat pertama ditunda sampai keluar waktunya, digabung dengan sholat yang kedua, sholat duhur, diawali sholat asar atau sholat maghrib digabung sholat isya. Nah, baik, nanti ada pembahasan khusus tentangnya. As-sadis yang keenam, satrul awrah ma'al kudrati bisyai'in la yasiful basarah. Sitrul awrati ma'al kudrati bisyai'in la yasiful basarah. Nah, sitrul awrah yaitu menutup aurat ma'al kudrati, bersama adanya kemampuan untuk itu. Ya, jika ajiz, ajiz artinya tidak punya kudrat, tidak ada kemampuan sama sekali untuk menutup aurat, maka ya sah melaksanakannya meskipun dalam keadaan aurat terbuka. Nah, ini terkait dengan masalah kudrah sama pembahasannya dengan poin yang keempat tadi. Baik. Jadi persyaratkan ada kudrah, artinya kalau ajiz memang tidak ada kemampuan, maka itu dimaafkan. Naam. Artinya tetap sholat meskipun dalam keadaan berhadas, tetap sholat meskipun dalam keadaan aurat terbuka, jika memang ajiz tidak mampu sama sekali untuk melaksanakannya. Ya, yang melaksanakan persyaratan ini. Bishayin menutupnya dengan sesuatu la yasiful basharata. Bishayin la yasifu al basharata, dengan sesuatu yang tidak menyifatkan kulit. Yang tidak menyifatkan kulit, ya. Yang dimaksud dengan tidak menyifatkan kulit adalah pakaian yang dipakai menutup aurat itu tebal. Jadi jika transparan, tipis, transparan, tembus pandang, berarti tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Ini yang dimaksud. La yasiful basharata, tidak menyifatkan kulit yang ada di balik pakaian itu. Berarti jika tipis, transparan, sehingga tembus pandangan ke dalam kulit, ya, berarti itu tidak menutup aurat. Nah, karena tetap terlihat dari balik pakaian itu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ya bani Adam, wahai bani Adam, khudu zinatakum, ambillah ya penghias kalian, yang menghiasi tubuh kalian, pakaian menghiasi tubuh kalian, inda kulli masjidin, di setiap masjid, yakni di setiap sholat yang kalian laksanakan. Al-A'raf ayat 31. Ya. Wa min az-zina 'inda kulli masjid sitrul awrah, termasuk di antara menghiasi diri ketika sholat, yaitu menutup aurat. Nah, orang yang sholat tanpa menutup aurat, jelek kelihatan. Nah, qabih. Ya, aurat terbuka itu adalah pemandangan yang qabih, pemandangan yang buruk. Jadi, ya, menutup aurat itu masuk dalam kategori menghiasi tubuh. Nah, itu sisi pendaliannya. Khudu zinatakum. Tayyib. Ini ambillah pakaian yang menghiasi tubuh kalian, termasuk dalamnya dalam dengan menutup aurat. Tayyib. Pada setiap masjid ini, setiap sholat. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakbalullahu salata ha'idin illa bi khimarin. La yakbalullahu, Allah tidak akan menerima salat wanita yang telah haid. Ya, sudah kita lewati makna hadis ini, artinya wanita yang telah mengalami haid. bukan wanita yang sedang haid. Bukan wanita yang sedang haid. Nah, wanita yang sedang haid atau sedang nifas, haram sholat. Jadi maksudnya adalah wanita yang sudah mengalami haid. Artinya dia sudah baligh. Yang ditandai dengan sudah haid. Sudah mukallaf. Wanita yang sudah mukallaf, ya, yang ditandai dengan dia sudah haid. Ya. Meskipun ada tanda-tanda baligh yang lainnya. Ini hanya salah satunya, tetapi maksud hadis ini adalah ini. Wanita yang telah haid, artinya wanita yang sudah mukallaf, tidak diterima sholatnya oleh Allah Ta'ala, illa bi khimar, kecuali dengan mengenakan khimar. Khimar adalah kerudung. Ya, khimar adalah kerudung yang menutup kepala, sehingga tidak ada rambut yang terlihat, ya, menutup kepala, leher, ya, bagian dada, nah, ke bawah. Jadi yang terlihat hanya wajah. Nah, artinya, ya, wajib menutup auratnya. Wajib menutup auratnya. Itu yang diinginkan dari hadis ini. Nah, adapun batas aurat wanita akan datang penjelasan nanti. Naam, akan datang penjelasan khusus tentang itu, ya, setelah ini. Nah, akan disebut di pada poin ini akan dijelaskan nanti. Barakallahu fikum. Hadis ini la yaqbalu Allah salata haid bi khimar. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, catatan nomor 4. Riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Naam. Dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, disahihkan oleh Al-Albani. Nah, hadis ini sebenarnya ada perselisihan ijtihad di antara ahli hadis dalam menilai hadis ini. Ada yang menilai sahih dan ada yang menilai dhaif. Nah, Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam hadis ahadis mu'allah, kumpulan hadis-hadis yang memiliki cacat. Tetapi guru beliau yaitu Al-Albani rahimahullah menilai hadis ini sahih sebagaimana dinukil di sini. Nah, ini dulu sementara, kita akan lanjutkan insyaallah pertemuan yang akan datang. Nah, tafadhalu, jazakumullah khairan, subhanallahi walhamdulillah, wa shukran lak. Dan tasawwuf ilaika.